pa mi dulu e saia. Bye bye sai, tungu e pati sa datan. Hey, harap kau tetap mau pegang. Sa punya cinta dan jangan pernah tu koi lepaskan. Sampai nanti sa su pulang, kita bagaikan sepasang sepatu. Hanya bisa bersama namun tak bisa bersatu. Dengar itu, tolong jaga semuanya utuh. Karena koi yang sa butuh, karena koi kan sa rindu. Jangan kau tetap di situ, sa cinta kau nebah nona dai terti. Jaga dan rawat cinta, hati yang lama yang torang pinta. Sa pamit bukan deng waktu yang lama. Bersabar sayang tong akan bersama. Hadapi semua walau jarak, jauh di mata pastikan dekat. Kasih karunia yang Tuhan beri, sa selalu ada untuk koi. Dan sebelum sa beranjak pulau dengan lelap senyap, yakin bawa ke malaikat kuatkan rasa pasti dekat. Sa pasti tahu Tuhan itu adil, jadi jangan ragu hadapi deng feel. Sa ingin follow dan genggam jemari, beri ciuman hangatkan sa pipi. Tolong kau ingat kuatkan tu hati. Sa mohon sa pergi jangan bersedih. Jangan pergi. Sa harap ku tetap kuat. Jangan bersedih. Nanti pasti kembali lagi. Tolong jaga eko pu hati. Tolong jaga eko pu hati. Dan ingat selalu setia untuk kau tetap menanti. Walau esok saat rindu membuat kau tertatih. Please baby, please baby, please baby, please baby, please baby, kiss me. Dan ketika malam pun datang, hati mulai pun tak tenang. Sa harap kau di situ menjaga sapu cinta utuh. Sa berjanji akan balik untuk koi. Karena koi sosok terindah yang sa miliki. Dan kau yang buat sa bisa bahagia. Karena kau pu cinta yang telah buat sa bisa setia. Sa harap kau menjaga. Sa harap kau setia. Karena hanya dengan kau sapu hati ini takkan mogok. Genggam erat dan jangan lepas. Untuk kau seutuhnya sudah pas. Saat dimana sa beri warna, itulah cinta yang penuh makna. Terakhir dengan koi, tapi yakin sa akan kembali. Pasti jika nanti sa pergi, ingat cuma kau di hati ini. Dan sayang tolong kuat saat tong tidak bersama. Percayalah pada Tuhan, yakin dan gumul dalam doa. Selamanya cinta ini tetap. Kalau kau erat di dalam dekat, nantikan sa kembali untuk bersama dengan kau lagi. Berikan pelukan hangat. Jaga bersama pergi. Seharap kau tetap kuat. Jangan bersedih. Nanti pasti kembali lagi. Kembali lagi. Tolong jaga ekopu hati.